Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah walhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan memperbagus suara atau melagukan Al-Quran, ya. Pembahasan tentang memperindah bacaan Al-Quran. Sampai kita pada hadis Al-Barra Ibni Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinul Quran bi aswatikum, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa ghairihima. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian, ya, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam An-Nasa'i dan yang selain keduanya, ya. Hadis ini secara sharih, secara jelas menyebutkan bahwa dianjurkan bagi seseorang ketika membaca Al-Quran untuk dia memperindah, memperbagus suaranya, ya, biduni takalluf, tentunya tanpa terlalu berlebih-lebihan ataupun terlalu dibuat-buat, ya. Membaca seperti biasa, ya, diperbagus, dan yang lebih khusus dalam hal ini adalah memperbagus tajwid. Nah, ini membaca Al-Quran dengan memperhatikan ahkam at-tajwid, hukum-hukum tajwidnya, ini yang paling utamanya. Seorang kalau membaca Al-Quran, ya, dia menerapkan hukum-hukum tajwid, maka sudah otomatis bacaan Al-Qur'annya akan bagus. Ya, makanya tajwid kan dinamakan at-tajwid, artinya tahsin, memperbagus. Memperbagus bacaan Al-Qur'an dengan mengucapkan huruf-hurufnya sesuai makhrajnya dengan jelas, ya. Mengucapkan lafaz-lafaznya dengan jelas, harokat-harokatnya, demikian pula memperhatikan permasalahan al-waqf wal-ibtida, cara berhenti dan cara memulai, ya. Ini hukum-hukum ini yang dibahas oleh para ulama dalam ahkam tajwid, ya, dalam ilmu tajwid. Nah, ini kalau diterapkan maka sudah otomatis bacaan seseorang itu bagus. Ya, sehingga tidak terfokus pada suara, ya, bukan yang menjadi perhatian utamanya adalah memperbagus suara. Tidak. Nah, itu hanya tabi' saja, itu hanya akan mengiringi saja, mengikut saja. Ya. Nah, sehingga tidak perlu takalluf. Seperti yang kita sebutkan, ya, tidak perlu mempelajari ilmu al-maqamat. Ya, seperti yang dipelajari oleh sebagian mereka. Naam, orang-orang yang berlebihan dalam membaca Al-Quran, ya, mereka mempelajari ilmu al-maqamat, ya, ilmu nada, ya, naam, seperti mempelajari musik. Nah, dan hadis ini datang dengan lafaz yang lain, yaitu zayyinu aswatakum bil Quran. Zayyinu aswatakum bil Quran. Hiasilah suara-suara kalian dengan Al-Quran. Ya, akan tapi lafaz yang kedua ini adalah lafaz yang syadz. Lafaz yang syadzah, lafaz yang ganjil. Ya. Sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Karena yang sahih adalah zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Nah. Kemudian yang berikutnya, wa'an Ibni Abi Daud rahimahullahu taala an Ali radhiyallahu an, dari Ibnu Abi Daud, ya, Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani rahimahullah, an Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, annahu sami'a dhajjatan nas fil masjid yaqra'un al-Qur'an. Bahwasannya beliau suatu ketika, Ali bin Abi Thalib, beliau mendengar dhajjatan nas, ya. Dhajjah ini suara yang bergemuruh. Ya, suara yang bergemuruh. Nah, suara manusia yang bergemuruh di dalam masjid yang mereka sedang membaca Al-Qur'an. Faqala, maka beliau mengatakan, tuba lihaula kanu ahabbun nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengarkan, ya, suara manusia yang sedang berkumpul di masjid membaca Al-Quran, ya, kata beliau, beruntunglah mereka, ya, beruntunglah mereka, tuba, keberuntungan untuk mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, akan tapi hadis ini di dalam sanadnya terdapat kelemahan, ya. Nah, disebutkan bahwa dalam sanad hadis ini ada seorang perawi, yaitu Hafiz bin Sulaiman Al-Muqri. Hafiz bin Sulaiman Al-Muqri rahimahullah, beliau adalah seorang qari, ya, seorang qari yang imam, yang qiraahnya kita baca qiraah Hafiz. Akan tapi dalam periwayatan hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Hafiz ini, Hafiz bin Sulaiman Al-Muqri, adalah hadis yang lemah, bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama mungkarul hadis. Beliau adalah seorang perawi yang meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Ya. Adapun dalam hal qiraah beliau imam. Ya, beliau imam, beliau hujjah fil qiraah. Adapun dalam hadis beliau lemah. Karena memang sebagian para qurra, ya, mereka fokus dalam hal qiraah, dalam hal hadis mereka tidak terlalu fokus. Ya. Nah, sehingga di dalam hadis yang kita baca ini terdapat kelemahan, ya, yaitu di antaranya terdapat seorang perawi yaitu Hafiz bin Sulaiman, ya, seorang imam qiraah. Nah, taib. Demikian pula dalam hadis ini terdapat seorang perawi bernama Ali bin Yazid Al-Akfani fihi layyin. Nah, seorang perawi bernama Ali bin Yazid Al-Akfani, dalam kedudukan rawi ini, ya disebutkan oleh para ulama fihi layyin, ya di dalamnya terdapat kelemahan. Nah, al-muhim hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Baik. Kemudian qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa fi itsbatil jahri ahaditsun katsirah, dan dalam penetapan al-jahr, ya dalam penetapan ya hukum menjaharkan bacaan, ya ini yang menyebutkan tentang afdolnya menjahar, mengeraskan bacaan dalam membaca Al-Quran, itu terdapat hadis-hadis yang banyak, ya terdapat hadis-hadis yang banyak, diantaranya hadis-hadis yang telah kita lewati tadi, anjuran untuk memperbagus suara. Otomatis kalau Rasul menganjurkan untuk kita memperbagus suara, berarti apa? Diperdengarkan kan gitu, ya diperdengarkan suara kita. Nah, wa ammal asar, adapun asar anis sahabah, dari para sahabat wa tabi'in, demikian pula dari kalangan tabi'in, min aqwalihim wa af'alihim, berupa ucapan-ucapan mereka maupun perbuatan-perbuatan mereka, fa aksar min antuhsar, maka itu sangat banyak, ya banyak untuk dibatasi. Nah, wa asharu min antuzkar, dan sangat banyak ya dari apa yang disebutkan. Ini sangat banyak asar dari para salaf, baik dari kalangan sahabah demikian pula para tabi'in. Wa hadza kulluhu fi man la yakhafu riya'un, ya atau riya'an. Ini semuanya bagi orang-orang yang tidak khawatir riya. Nah, wala i'jaban wala nahuhuma minal qaba'ih. Demikian pula orang yang tidak takut ijab, ya, orang yang tidak mengkhawatirkan akan timbul ujub dalam dirinya. Ya, tidak pula yang semisal keduanya dari perkara-perkara yang buruk. Nah, jadi ini dianjurkannya untuk menjaharkan bacaan Al-Quran, ya menjaharkan qiraah, itu bagi orang-orang yang tidak khawatir ya dirinya akan riya ataupun ujub ketika dia mengeraskan bacaannya. Nah, wala yu'dhi jama'atan bilubsi salatihim wa takhlitihim wa na'am wa takhlitiha 'alaihim, dan bagi orang yang tidak mengganggu jamaah, ya yang bisa mengganggu sholat mereka, yang bisa mengacaukan sholat mereka. Ini ketika seseorang membaca Al-Quran dengan dikeraskan, ya sementara di sana terdapat orang-orang yang sedang sholat misalnya, nah, maka ketika itu tidak dianjurkan untuk dikeraskan bacaan Al-Qurannya. Nah, itu dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa takhlitiha 'alaihim, dan bagi seseorang yang tidak khawatir untuk mengacaukan bacaan mereka yang sedang sholat. Nah, karena apa? Ya, seorang yang membaca Al-Qur'an dengan keras ya di sisi di dekat orang yang sedang menjalankan sholat, ya itu bisa menimbulkan gangguan, bisa mengacaukan konsentrasi orang yang sedang membaca di dalam sholatnya. Nah ini, ya oleh karena itu para ulama mereka mentanbih apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya terkhusus di bulan Ramadan. Nah, yang mana banyak dilakukan ya di masjid-masjid kaum muslimin, ya, ketika sholat tarawih itu bacaan imamnya ya dikeraskan ya dengan pengeras suara sampai keluar masjid, ya dan itu terdengar sampai ke masjid yang lainnya. Nah, ini akan mengganggu yang seperti ini, ya seperti ini akan mengganggu, akan mengacaukan bacaan imam. Nah, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Waqad naqala an jama'ati salaf ikhtiya'an, waqad Nukila an jama'ati salaf ikhtiyarul ikhfa li khaufihim mimma dzakarnahu. Tabliyau, dan telah dinukilkan dari kelompok para salaf yang mana mereka lebih memilih untuk melirihkan bacaan mereka, ya. Mereka lebih memilih untuk melirihkan bacaannya dikarenakan kekhawatiran dari apa yang telah kami sebutkan, ya. Takut akan riya, takut akan ujub, ya, dan sum'ah. Di antaranya yang disebutkan oleh beliau di sini, Fa'adil A'mash rahimahullah, dari Al-A'mash rahimahullah ta'ala, qala Al-A'mash, ya, Al-Imam Sulaiman bin Mihran rahimahullah ta'ala, beliau juga seorang imam mukri, ahli qiraah. Naam. Beliau mengatakan, dakhaltu ala Ibrahim wa huwa yaqra'u fil mushaf. Kata Al-A'mash rahimahullah, aku masuk ke tempatnya Ibrahim. Yani Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullahu taala, seorang tabi'in. Ya. Seorang tabi'in dan termasuk kibarut tabi'in, murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Maka kata Al-A'mash, aku masuk menemui Ibrahim wa huwa yaqra'u fil mushaf. Dalam keadaan beliau sedang membaca dari mushaf. Fasta'dzana 'alaihi rajul. Ya. Maka ada seorang laki-laki yang meminta izin kepada beliau. Dia minta izin datang kepada Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, ya, untuk meminta izin. Faghattahu wa qala la yara hadza anni aqra'u kulla sa'ah. Maka ketika ada orang yang datang, Ibrahim An-Nakhai yang tadinya sedang membaca Al-Qur'an dengan mushafnya, tiba-tiba beliau menutup, ya, menutupi mushafnya, disembunyikan mushafnya. Kata beliau apa? La yara hadza anni aqra'u kulla sa'ah. Jangan sampai orang ini melihat kalau aku membaca Al-Qur'an setiap saat. Nah, subhanallah, ya. Kekhawatiran para salaf na'am terhadap riya. Nah, ya, sampai-sampai mereka na'am seperti ini, menyembunyikan mushafnya. Nah, ini ya. Wa an Abil Aliyah, dan dari Abul Aliyah, ya, Ar-Riyahi rahimahullah, beliau juga seorang tabi'in, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Naam, dan seorang imam qiraah juga, Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah. Qala, kata beliau, kuntu jalisan ma'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku duduk bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa radhiyallahu anhum. Faqala rajulun minhum, maka ada seorang di antara mereka yang mengatakan, qara'tu lailata kadza. Faqalu hadza hadduka min. Nah, maka di antara yang duduk di antara para sahabat tersebut ada yang mengatakan, ya, ada yang menyampaikan, qara'tu lailata kadza. Aku membaca pada malam ini surat ini, surat ini. Ya, jadi dia bercerita, ya. Naam, diceritakan tentang apa yang dilakukan di malam hari ketika membaca Al-Qur'an. Faqalu, maka para sahabat yang lain mengatakan, hadza hadzuka min. Ini adalah apa yang engkau dapatkan. Yani, apa yang engkau ceritakan, yaitu bagianmu. Artinya kalau engkau menceritakan ini, ya, menceritakan amalanmu yang kau kerjakan di malam hari tersebut itu dikarenakan riya, maka yang kau dapatkan adalah, ya, balasan dari riya tersebut, ya, pujian manusia, ya, sanjungan manusia dan yang semisalnya, dan kau tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Naam. Wa yastadillu haula bi hadits Uqbah Ibni Amir radhiyallahu an, Dan sebagian mereka para ulama yang lebih menganjurkan untuk melirihkan bacaan Al-Quran, maka mereka berdalil dengan hadis Uqbah Ibni Amir radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-jahiru bil Quran kal-jahiri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran seperti orang yang menampakkan sedekah. Ya, orang yang mengeraskan bacaan Al-Qurannya, menjaharkan bacaannya, seperti orang yang menampakkan sedekahnya. Wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Sementara orang yang menyembunyikan, melirihkan bacaan Al-Qurannya, seperti orang yang menyembunyikan sedekahnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasan. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Al-Imam Tirmidzi rahimahumullah, beliau mengatakan hadis ini hadis yang hasan, ya. Nah, di sini hadis yang sahih. Taib. Ya, maka ini ya, orang yang membaca Al-Qur'an dengan jahar itu seperti orang yang bersedekah dengan jahar. Ya, demikian pula orang yang bersedekah, orang yang membaca Al-Qur'an dengan sir, dengan lirih, seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Mana yang lebih baik? Tentunya dilihat keadaannya. Ya, bersedekah dengan terang-terangan, nah ini baik. Ya, ketika itu dilakukan untuk menghasung orang lain supaya bersedekah, menyemangati yang lainnya, maka ini afdol, ya. Kapan bersedekah terang-terangan itu menjadi makruh, ya, bahkan menjadi tercela, ya, ketika seorang menampakkan sedekahnya untuk berbangga, ya, untuk mencari pujian manusia, riya. Nah, demikian pula seorang yang menyembunyikan sedekah, ya. Orang yang menyembunyikan sedekah. Nah, ini lebih naam, lebih terjaga dari sifat riya. Ketika seorang menyembunyikan sedekahnya. Ya, maka masing-masingnya itu melihat situasi dan kondisi. Demikian pula membaca Al-Qur'an. Kapan seorang membaca Al-Qur'an dengan dijaharkan itu afdol? Ya, ketika itu bisa menambah semangatnya membaca Al-Quran, bisa menambah kekhusyuannya ketika membaca Al-Quran, dia lebih bisa tadabur ketika mengeraskan bacaannya. Naam. Kapan dianjurkan untuk dilirihkan membaca Al-Quran? Ketika timbul riya. Jadi semuanya kembali kepada niat masing-masing, ya. Kembalinya kepada niat masing-masing. Tapi secara umum yang nanti juga akan disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, secara umum membaca Al-Qur'an itu ya dianjurkan untuk dikeraskan secara umum, ya, karena memang manfaat membaca Al-Qur'an dikeraskan dengan dijaharkan itu lebih tampak, lebih terlihat, ya. Nah, ketika orang lain mendengarkan bacaan kita, memperhatikan bacaan kita, apalagi bacaan kita bagus, ya, apalagi bacaan kita membuat orang bisa tersentuh, minimalnya orang ketika mendengar bacaan kita, ya, dia bisa meniru cara membaca yang benar bagaimana. Nah, ini tentunya afdol yang seperti ini. Nah, mengajari secara tidak langsung. Baik. Kemudian, qala Tirmidzi rahimahullah, berkata Al-Imam Tirmidzi, makna hadal hadis, makna dari hadis ini, annalladhi yusirru bil qira'atil Qur'an, biqira'atil Qur'an afdalu minalladhi yajharu biha. Kata Al-Imam Tirmidzi bahwa makna hadis ini bahwasannya orang yang melirihkan, menyembunyikan bacaan Al-Qur'an itu lebih afdal dari orang yang menjaharkan. Li'anna sadaqata sir, karena sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih afdal inda ahli ilmi min sadaqatil alaniyah. Ya. Sedekah sembunyi-sembunyi menurut para ulama itu lebih afdol daripada sedekah secara terang-terangan. Ya. Kecuali apa? Kecuali keadaan-keadaan tertentu yang telah kita sebutkan tadi. Ya, dalam rangka untuk menyemangati orang, ya kan? Nah, lagi ada penggalangan dana misalnya, anjuran untuk donasi, ya, membantu orang yang sedang sulit, ya, membantu orang yang sedang susah, sedang sakit misalnya. Ya. Nah, ketika ada orang yang dia menampakkan sedekahnya, ya, dalam rangka dia untuk mengajak yang lain, ayo kita kumpul uang untuk membantu si fulan misalnya. Nah, ya, ini anak bantu sekian. Nah, ini afdol yang seperti ini, bagus. Ya, dan itu dilakukan oleh para sahabat. Nah, ya. Tapi secara umum terkait sedekah, secara umum memang lebih afdol sir, lebih afdol sembunyi-sembunyi. Ya kan? Tidak perlu ditampakkan. Kalau tidak ada kebutuhannya seperti yang kita sebutkan tadi, tidak perlu pula diumumkan, ya kan? Diumumkan di majelis-majelis, diumumkan di setiap khutbah Jumat, sebelum khutbah diumumkan telah masuk dana sekian dari fulan, ya. Apalagi dicampur dengan perkara-perkara bid'ah. Mari kita doakan Al-Fatihah. Nah, ini bid'ah, apalagi ditulis misalnya di pengumuman-pengumuman, ya, masuk sekian dana dari fulan. Nah, kalau tidak ada hal yang membutuhkan itu, ya tidak perlu untuk ditampakkan, kecuali memang itu sebagai catatan misalnya, sebagai hanya catatan berapa dana yang masuk, dan itu pun untuk orang-orang tertentu saja, tidak perlu ditempel di papan pengumuman. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian mereka, orang-orang awam. Nah, ini terkait sedekah. Baik, kemudian qala, berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, wa innama ma'na hadza 'inda ahli al-'ilmi likai ya'mana ar-rajulu min al-'ujub. Nah, makna yang seperti ini, yakni sedekah itu lebih afdal dilakukan sir, menurut para ahlul ilmi, ya, itu supaya seseorang aman dari sikap ujub, sikap bangga diri. Nah, ini untuk menjaga perasaan, ya, untuk menjaga hatinya supaya tidak timbul ujub, maka lebih afdal disembunyikan. Nah, li'anna alladhi yusirru bil amal la yakhafu alaihi minal ujub. Karena seorang yang menyembunyikan amalannya itu tidak khawatir, ya, tidak khawatir padanya sikap ujub. Nah, karena menyembunyikan amalan, ya, tidak ada di situ sebab-sebab yang bisa menjadikan dia ujub, kecuali setelah itu dia cerita. Nah, ini beda lagi masalahnya. Ya, oleh karena itu para ulama, ya, mereka memandang qiraatul Quran fil lail, membaca Al-Quran di malam hari itu lebih afdol daripada membaca Al-Quran di siang hari. Terkhusus, ya, membaca Al-Quran pada sholat-sholat malam, pada qiyamul lail. Ya. Di antara hikmahnya apa? Karena yang demikian itu lebih menjaga dari riya. Nah, ini. Taib. Maka kata At-Tirmidzi rahimahullah, yang demikian itu, ya, menyembunyikan amalan itu tidak ada kekhawatiran, ya, bagi seseorang untuk ujub. Kama yakhafu alaihi min alaniyatihi, sebagaimana khawatirnya seseorang yang menampakkan sedekahnya. Ya. Jadi kembalinya kepada niat masing-masing, ya kan? Nah, kembali kepada niat masing-masing. Nah, yang tahu niat seseorang ya adalah orang itu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga kita tidak boleh menilai seseorang yang dia mungkin menampakkan amalannya, memperlihatkan amalannya, kita pun tidak boleh memvonis, oh, orang ini riya, ujub, ya, pamer. Lah. Nah, kita tidak boleh menilai seseorang ya, apa yang ada dalam hatinya. Karena kita tidak tahu isi hatinya. Ya sudah, ketika kita melihat orang tersebut ya secara zahirnya baik, niatnya baik, ya sudah. Nah, kita nilai dia baik. Baik. Qultu, kata Imam Nawawi, beliau mengomentari pendapat Al-Imam Tirmidzi ini terkait membaca Al-Quran dengan sir itu lebih afdal. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa kullu hada muwafiqun lima taqaddam takriruhu fi awalil fasli minat tafsil. Nah, dan ini semua yang disebutkan oleh Tirmidzi rahimahullah itu sesuai dengan apa yang telah kita lewati, yang telah berlalu penjelasannya. Ya. Di awal fasal, ya, di awal fasal dari fasal ini. Nah, wa annahu in khaufa bisababil jahr, ya, syai'an mimma yakrah lam yajhar. Dan bahwasannya apabila seseorang, apabila khawatir ya dengan sebab seseorang menjaharkan bacaannya, itu dikhawatirkan sesuatu dari yang telah kita sebutkan, yang telah disebutkan ya, dari perkara yang dibenci berupa riya, ujub, sum'ah, lam yajhar, kata beliau, maka jangan dijaharkan. Ya, kalau muncul perasaan bangga, wah ternyata bacaannya bagus ya. Nah, ya, yang ketika mungkin dia baca Al-Quran dengan jahar, ada yang mendengar, wah semakin dia takalluf, semakin dibuat-buat. Ya, kalau seperti ini keadaannya, muncul rasa riya di dalam hatinya, lam ya jahar, maka dia jangan menjaharkan, dia pelankan bacaannya. Wa in lam yakhaf ustuh, na'am, istahabba lahul jahar. Nah, atau ustuhibba lahu al-jahar. Adapun apabila seseorang tidak khawatir yang demikian, enggak khawatir riya, ya, bahkan mungkin dia bertujuan untuk memberi faedah kepada yang lainnya, ya, maka dianjurkan, disukai untuk dijaharkan bacaannya. Ya. Nah, fa in kanatil qira'atu fi jama'ati mujtami'ina ta'akkada istihbabul jahri lima qaddamnah. Adapun apabila bacaan dilakukan di tengah-tengah jamaah, ini membaca Al-Quran secara berjamaah, ya, baca Al-Quran beramai-ramai, na'am, ta'akkada istihbabul jahri lima qaddamnah. Maka yang demikian lebih ditekankan, lebih dianjurkan untuk dijaharkan. Ya, berdasarkan apa yang telah kita lalui penjelasannya. Karena ketika membaca Al-Quran berjamaah, ini tidak khawatir, tidak khawatir riya. Nah, tidak khawatir riya. Nah, yang lebih dikhawatirkan ketika orang baca sendirian di masjid, misalnya dia sendiri, ya, tidak ada orang lain misalnya, atau dia sendirian membaca Al-Quran di masjid, dia sendiri yang baca, kemudian dia keraskan. Nah, ini khawatir yang seperti ini. Baik. Walima yahsulu fihi min naf'i ghairihim wallahu a'lam, kata Nawawi rahimahullah. Dan ya, na'am, dikarenakan dengan menjaharkan bacaan tersebut ya, akan didapatkan padanya manfaat untuk orang lain. Manfaat, karena membaca Al-Quran ini kan termasuk amalan, apa ya, amalan yang manfaat menjaharkannya itu lebih banyak gitu, lebih mengena kepada orang lain daripada melirihkannya. Beda tadi dengan sedekah, ya kan? Sedekah dijaharkan, ditampakkan ataupun disembunyikan, tetap manfaatnya dirasakan orang lain, ya kan? Orang sedekah sembunyi-sembunyi, ya tetap kalau sedekah itu sampai kepada tangan orang yang berhak menerimanya, ya manfaatnya tetap dirasakan. Beda dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran ya kalau dibaca pelan, dibaca lirih, ya orang lain tidak bisa mendapatkan manfaat. Ya gitu. Sehingga ada sedikit perbedaan ya. Nah, jadi dalam kesimpulannya, menurut An-Nawawi rahimahullah, dalam hal sedekah, itu hukum asalnya apa? Hukum asalnya Yang afdol adalah disembunyikan. Ini sedekah. Ya, hukum asalnya yang afdol adalah disembunyikan. Kecuali di sana ada perkara-perkara yang mengharuskan untuk ditampakkan. Ada kemaslahatan untuk ditampakkan. Maka lebih afdol sedekah ditampakkan. Tapi hukum asalnya untuk sedekah yang afdol disembunyikan. Adapun dalam qiraah, dalam bacaan Al-Qur'an, ya, kalau kita simpulkan dari ucapan Al-Imam Nawawi, hukum asalnya menjaharkan itu lebih afdol daripada mensirkan. Kecuali ketika seorang menjaharkan muncul perasaan riya di dalam hatinya. Nah, maka dianjurkan untuk melirihkan bacaannya. Nah. Kemudian kita masuk pada fasal yang berikutnya yang dibawakan oleh beliau. Qala rahimahullah faslun, atau fasal, judul dari fasal yang ada di kitab yang anak pegang ini bukan dari Al-Imam Nawawi, ya. Nah, sebagian cetakan mungkin tidak tertulis fasal fistihbabi tahsini saut bil Quran, ya. Fasal tentang disukainya memperbagus suara dengan Al-Quran. Nah, qala rahimahullah, beliau An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan ajma'al ulama radhiyallahu anhum minas salafi wal khalaf minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama'il amsar a'immatul muslimin ala istihbabi tahsini sauti bil Qur'an. Para ulama salaf, mereka telah berijma', ya, para ulama mereka telah sepakat, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, ya, ulama terdahulu maupun ulama yang belakangan, dari kalangan para sahabat, demikian pula para tabi'in dan yang setelah mereka, dari para ulama-ulama di penjuru negeri, ya, imam-imam kaum muslimin, mereka sepakat, ya, tentang sunnahnya, ya, disukainya untuk memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Jadi ini anjuran memperbagus suara, ya. Ya, kalau kita baca Al-Quran, ya, ya baca dengan baik, ya, baca dengan tenang, baca dengan khusyuk, ya, diperbagus suaranya. Nah, wa aqwaluhum wa af'aluhum masyhuratun, ya. Dan ucapan-ucapan mereka serta perbuatan-perbuatan mereka itu sangat masyhur, ya, sangat terkenal, ya, nihayata syuhrah, dengan puncak ketenaran. Ini apa yang dinukil dari para salaf tentang anjuran untuk memperbagus bacaan atau memperbagus suara ketika membaca Al-Quran, itu sangat masyhur ucapan mereka, ya. Nah, fanahnu mustaghnuna an naqli syai'in min afradiha, kata beliau, maka kita mencukupkan, ya, ini tidak perlu untuk kita menukilkan sesuatu dari naam bagian-bagiannya. Nah, wadala'ilu hadza min hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustafidhatun 'indal 'amati wal khassah. Demikian pula dalil-dalil tentang ini, tentang memperbagus suara, ya, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyebar, baik di kalangan umum maupun khusus. Ini perkara yang ma'ruf, ya. Dalam membaca Al-Quran itu dianjurkan untuk memperbagus suara. Nah, ini tidak tercela di kalangan para ulama. Tapi selagi, ya, dalam hal ini bukan maknanya seorang itu takalluf, ya, dia berlebihan, dia terlalu memaksakan dirinya, ya. Apalagi takalluf dalam mengikuti suara-suara, ya, demikian pula nada-nada para qurra yang ada. Ya. Tapi yang lebih ditekankan di sini adalah ahkamut tajwid, hukum tajwid. Seperti yang kita sebutkan tadi, seorang yang membaca Al-Qur'an dengan tajwid, otomatis bacaannya bagus. Ya. Itu sudah pasti. Nah, beda orang yang suaranya bagus. Ya, sebagian orang masyaallah dikaruniai suara bagus, tapi tajwidnya dia tidak perhatikan. Ya, maka bacaannya, ya, akan apa? Tidak ada nilainya bacaan Al-Qur'annya. Ya, karena dia hanya lebih memfokuskan suara, bahkan, ya, tidak memperhatikan hukum tajwid panjang pendeknya tidak diperhatikan, bahkan dia membaca ya na'am dengan lafadz-lafadz yang itu bisa merubah maknanya, ya yang seperti ini haram ya. Nah, maka memperbagus suara tanpa takalluf. Makanya yang dianjurkan adalah belajar tajwid. Ya, tidak ada di kalangan para salaf itu yang belajar ilmu yang disebut ilmu maqamat, ilmu tangga nada yang seperti kita sebutkan. Ya, belajar nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do dan seterusnya. Kunci-kunci nada ya, itu tidak ada di kalangan para salaf. Nah, itu dipelajari oleh orang-orang yang gulu. Ya, orang-orang yang berlebih-lebihan dalam membaca Al-Qur'an. Baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.